Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد معاشر الإخوة والأخوات كمسلمين والمسلمات الآباء والأمهات أكرمني وأكرمكم الله تعالى والحمد لله kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'ala al-'abid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Kita masih pada bab yang menjelaskan bahwa sebagian umat ini akan ada yang menyembah selain Allah. Baik, insyaAllah malam ini akan selesai bab ini. Masih ada separuh hadis yang belum kita baca. Sebelum kita lanjut, ikhwanana alladzina hafidhu al-hadith alladzina hafidhu al-matan falyaqra. Siapa yang hafal? Ala makana harrama ala an-nari kullu ibadika kulla ilaha illallah. Law anna as-samawati as-sab'a Thank you. kama ba'd. Inna kata'ti ila ay awan khamsa ويحبه الله ورسوله فلما أصبحوا فأعطاه الرأي بما يجب الله حق الله فوالله لأن يهدي الله بك بارك الله فيك. طيب yang lain Ubaidullah nanti dilanjut pekan depan insyaallah. طيب Ikhwana fiddin, hafizakumullah, kita masih pada bab yang menjelaskan bahwa sebagian umat Islam akan ada yang menyembah selain Allah. Akan ada yang beribadah kepada selain Allah. Dan telah kita terangkan bahwa bab ini disebutkan oleh al-muallif dalam rangka membantah sebagian syubhat ahlul kubur, orang-orang yang suka mengkeramatkan kuburan yang melakukan ritual ibadah di kuburan, kemudian mereka mengatakan bahwa ini bukan syirik dengan alasan bahwa sepeninggal Nabi tidak akan ada lagi kesyirikan yang terjadi. Maka beliau bawakan ini bab dalam rangka membantah dan menyebutkan dalam bab ini dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah Hadis yang menerangkan bahwa tetap akan ada sampai hari kiamat sebagian dari umat Nabi Muhammad yang akan menyembah selain Allah. Tapi ini sudah kita terangkan beberapa ayat dan hadisnya. Tapi malam ini insya Allah akan kita lanjutkan potongan hadis dan di sini potongan ini inti pembahasannya juga. Di sini inti pembahasan di potongan hadis. Baik. Ikhwana fil din, hadis yang lalu sudah kita baca di antara kandungan hadis bahwa di situ Nabi berdoa ya. Di situ Nabi berdoa dengan dua doa untuk umatnya. Apa doa yang pertama? Apa doa yang pertama? Hah? Agar Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan kepada umat Islam musim kemarau. Musim kemarau yang berkepanjangan atau merata. Dua penafsiran ulama ya. Ada yang menyebutkan bahwa maknanya musim kemarau yang berkepanjangan setahun penuh kemarau. Tidak ada hujan satu tahun penuh. Tapi kebanyakan mayoritas ulama menyebutkan bahwa makna hadis adalah musim kemarau yang melanda semua negeri Islam. Ya, inilah yang diminta oleh Nabi kepada Allah. Ya Allah, jangan kau turunkan musim kemarau pada umat Islam secara merata. Tapi ya, kalau mau menurunkan musim kemarau sebagian tempat, tidak pada tempat yang lain. Doanya Nabi yang pertama diterima atau tidak? Diterima. Maka ini pasti terjadi ya, kalau ada musim kemarau di suatu tempat, maka tempat lain tidak akan tertimpa ya, insyaallah, sebagai bentuk ya kasih sayang Rasulullah kepada umatnya sampai beliau berdoa. Sebab kalau terjadi di semua tempat, maka akan habis umat Islam. Iya kan? Akan habis, tidak akan ada lagi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian doa yang kedua, ya, ya Allah, wa alla yusallit 'alaihim 'aduwa, agar jangan sampai Allah menjadikan orang-orang kafir ya musuh-musuh dari selain Islam menguasai kaum muslimin. Ya, jangan sampai mereka menguasai kaum muslimin sehingga mereka mengambil wilayah-wilayah mereka, menguasai wilayah-wilayah mereka. Yang kedua, ini diterima atau tidak? Diterima dengan ada ketentuan. Apa ketentuannya? Selama umat Islam tidak berpecah, selama umat Islam tidak saling menyikat antara satu dengan yang lainnya, ya, selama mereka bersatu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan orang kafir mampu menguasai kaum muslimin. Ya, tapi ketika terjadi pembunuhan di antara mereka, perpecahan di antara mereka, maka doa Nabi di sini tidak diterima. Kalau terjadi ya perpecahan, maka Allah akan menghukum umat Islam dengan menjadikan orang-orang kafir menguasai mereka. Baik, maka ini terjadi ya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khususnya ketika berakhir ya masa para sahabat. Ya, semakin banyaknya perpecahan yang terjadi, maka akhirnya satu demi satu wilayah-wilayah kaum muslimin berhasil dikuasai oleh orang-orang kufar. Ya, terutama yang terjadi pada perang Tatar ya. Perang Tatar, perang yang apa namanya, yang sangat mengerikan. Ribuan kaum muslimin dibantai dan buku-buku para ulama itu dibuang ke sungai, sehingga sungai itu menjadi berubah warnanya karena tinta-tinta buku itu. Saking banyaknya buku-buku kaum muslimin yang dibuang ke sungai-sungai, dan wanita-wanita yang hamil itu dibelah perutnya, kemudian anak-anak yang ada di dalam mengerikannya. Yaitu terjadi ya setelah berakhirnya masa para sahabat. Ya, terjadi perpecahan. Akhirnya Allah menghukum kaum muslimin dengan menimpakan ya kehinaan di tengah-tengah mereka. Baik. Kemudian hadis ini ya sudah tersebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Barqani. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Barqani dalam kitab sahihnya. Apa judul kitabnya Al-Imam Al-Barqani? Al-Musnad As-Sahih. Judul kitabnya Al-Musnad As-Sahih. Ya, di dalamnya beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang terdapat dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan juga di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dianggap oleh sahih oleh beliau. Ya. Baik, dan kita telah terangkan siapa Al-Imam Al-Barqani ya. Siapa Al-Imam Al-Barqani? Siapa beliau? Namanya? Siapa namanya? Ahmad Ibnu Muhammad ya. Namanya Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad. Ahmad Ibnu Muhammad. Jadi Ahmad namanya, ayahnya Muhammad, kakeknya Ahmad. Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad, gampang dihafal. Kunyahnya Abu Bakar. Kunyahnya adalah Abu Bakar radhiyallahu rahimahullahu taala. Dari ulama mana ini? Ulama Baghdad ya, dari ulama Irak. Ya, ulama Irak, dan beliau bermadhab Syafi'i. Beliau bermadhab, madhabnya adalah madhab Syafi'i rahimahumullahul jami'. Dan diantara muridnya yang terkenal siapa? Al-Imam Al-Baihaqi, salah satu perawi hadis. Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Ini sudah kita terangkan. Nah, Al-Imam Al-Barqani dalam kitab sahihnya meriwayatkan hadis tadi ya, wazada, dan ada tambahan riwayat. Jadi ada tambahan riwayat selain dari riwayat Muslim. Beliau menambahkan riwayat juga, ada tambahan riwayat. Ya, apa tambahan riwayat itu? Ya, di situ dikatakan Rasulullah bersabda. Tambahan riwayatnya adalah Rasulullah bersabda, wa innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudilli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah yang aku takutkan terhadap umatku ini adalah munculnya panutan-panutan yang menyesatkan. Ya. Kata Rasulullah, hanyalah yang aku takutkan pada umatku ini adalah munculnya imam-imam, a'immah jamak dari imam, yaitu panutan yang diikuti ya, yang dijadikan teladan, yang diikuti ya, tapi menyesatkan, tidak membawa kepada jalan yang baik, tapi justru menyesatkan umatku, kata Nabi. Ini yang Nabi khawatirkan, ini yang Nabi takutkan atas umatnya. Baik, disebutkan dalam kitab Fathul Majid karya Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata beliau, utiya bi'innama, Nabi SAW mendatangkan atau didatangkan dengan huruf innama. Nabi katakan apa? Innama. Kan begitu ya? Innama. Ya, boleh saja kita mengatakan akhafu ala ummati. Boleh saja ya, secara ilmu nahu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menambah huruf innama. Kenapa? Kata beliau, bayanan li syiddati khaufihi ala ummatihi min a'immatid dhalal. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan ka huruf innama sebagai penjelasan, untuk menjelaskan begitu takutnya, sangat takutnya, syiddati khauf, sangat takutnya Rasulullah terhadap umatnya dari munculnya di tengah-tengah mereka panutan-panutan yang sesat. Iya. Jadi bukan sekedar Nabi khawatir, tapi Nabi sangat khawatir. Makanya Nabi mendatangkan dengan kalimat innama. Iya. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, kata Abu Dzar Al-Ghifari, "Kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, aku pernah berjalan bersama Nabi." Kemudian Nabi berkata, ya, "La ghayru Dajjal akhwafuni ala ummati." Sungguh kata Nabi, ada selain Dajjal, ada selain Dajjal yang aku lebih khawatirkan. Kita tahu ya Dajjal itu bagaimana ya. Nabi sangat takut ya umatnya terkena fitnah Dajjal. Tapi kata Nabi, sungguh ada selain Dajjal yang juga termasuk aku khawatirkan terhadap umatku. Kata Abu Dzar, Nabi mengatakan demikian 3 kali. Nabi mengatakan demikian, sungguh la ghayru Dajjal akhwafuni ala ummati, sungguh ada selain Dajjal bagi umatku yang aku khawatirkan. Ya, Nabi ucapkan 3 kali. Ya, kemudian Nabi mengatakan, Abu Dzar berkata, "Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ma hadzal ladzi ghayru Dajjal akhwafuka ala ummatik?" Apa itu? Apa ini yang paling kamu khawatirkan terhadap umatmu selain Dajjal? Maka Nabi menjawab, "A'immatul mudilli." Imam-imam yang menyesatkan. Ya, panutan-panutan yang menyesatkan. Ya. Hadis ini ikhwana fillah azzaqullah, ya, walaupun ada kelemahan pada hadis ini, namun banyak jalan-jalannya, ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan, sehingga Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dan sejumlah ulama mensahihkan hadis ini dengan beberapa penguat-penguat yang lain. Tayyib, Allahu a'lam. Nah, ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Maka di dalam hadis ini Nabi mengabarkan kepada kita akan bahayanya a'immah al-mudhillin. Ya, sampai Nabi sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan umatnya jangan sampai di tengah-tengah mereka bermunculan yang seperti ini. A'immah. Dan a'immah yang dimaksud di sini ada 3. A'immah, panutan-panutan, ya, yang dimaksud di sini ada 3 kata para ulama. Yang pertama, pemimpin, pemimpin yang menyesatkan, ya. Yang kedua, ulama yang menyesatkan, ulama orang yang berilmu tapi menyesatkan. Yang ketiga, ahli ibadah tapi menyesatkan. 3 ya. Sebab ini semua adalah panutan kan. Ini semua panutan, pemimpin panutan tertinggi, ulama panutan masyarakat kaum muslimin, ahli ibadah juga menjadi panutan bagi kaum muslimin yang lainnya. Ya, namun tidak semua pemimpin itu mendapatkan hidayah. Tidak semua pemimpin berada di atas jalan yang lurus. Di antara mereka ada pemimpin yang menyesatkan kaum muslimin. Ya, dan itu telah terjadi setelah wafatnya para sahabat. Bermunculan para penguasa yang menyesatkan kaum muslimin, bahkan memaksakan akidah-akidah mereka yang sesat, seperti Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi Al-Dhalim. Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi Al-Dhalim, ya, yang kita baca dalam sejarah bagaimana dia memaksa seluruh masyarakat bahkan para ulama untuk berakidah dengan akidah Jahmiyah. Dia memaksa masyarakatnya, bahkan ulama banyak dia bunuh, ya, agar mereka berakidah dengan akidah Jahmiyah, yaitu meyakini Al-Quran bukan kalam Allah, tapi Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan banyak ulama yang dibunuh waktu itu, dan tidak sedikit ulama yang terpaksa, ya, terpaksa akhirnya mereka mengikuti akidah Jahmiyah. Dan ulama yang terkenal kokoh pada zaman itu adalah siapa? Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Masya Allah, Imam Ahmad dikenal kokoh. Ya, bahkan sudah berapa ulama yang membujuk dia agar mengikuti saja apa yang diinginkan oleh Hajjaj, sebab kita terpaksa dan dibolehkan ketika manusia dalam keadaan terpaksa untuk melakukan kekufuran. Namun Imam Ahmad mengatakan bahwa di luar sudah banyak masyarakat yang kaum muslimin yang sudah siap menulis apa yang saya akan ucapkan, dan saya adalah panutan, kan begitu ya? Ya, dan bahaya ketika seorang panutan diikuti dalam kesesatan. Iya. Dalam hadis masyhur ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan di atas petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Demikian pula sebaliknya, siapa yang mandalla ala dalalah, siapa yang menunjukkan manusia, mengajak manusia di atas kesesatan, falahu minal ismi mithlu athami man tabi'ahu, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Ya, maka semakin banyak orang yang mengikutinya, semakin banyak beban yang akan dia pikul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ditakutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, jadi ini yang pertama, imam atau pemimpin yang menyesatkan. Tapi yang kedua kata para ulama adalah ulama, orang yang berilmu tapi menyesatkan. Ya, ini yang lebih berbahaya daripada pertama. Sebab dia ulama, sebab dia contoh panutan bagi seluruh kaum muslimin, dipercaya dia sebagai pembawa agama. Namun ternyata dia mengajak manusia kepada kesesatan. Dan ini yang pernah Nabi sabdakan ya. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman pernah bertanya tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi sepeninggal Nabi. Ya, maka Hudzaifah bertanya di antara pertanyaannya, ya Rasulullah, hal ba'da hadal khair min syar? Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan lagi akan muncul? Nabi terangkan, setelah kebaikan ini muncul kejelekan, muncul lagi kebaikan. Nah, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan ada lagi kejelekan yang akan datang? Maka Nabi mengatakan, na'am, iya, akan ada. Apa itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, du'atun, munculnya para da'i. Subhanallah. Nabi tidak mengatakan mujrimun, munculnya para kriminal, atau munculnya para penjahat, enggak. Tapi Nabi mengatakan munculnya para da'i. Iya, da'i-da'i yang muncul. Tetapi kata Rasulullah, du'atun ala abwabi jahannam, tapi mereka bukan menyeru kepada syurga, tapi mereka menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Mengajak manusia, menyeret manusia kaum muslimin menuju kepada pintu jahannam. Dan muncul kata Rasulullah, dan ingat ikhwana fi din azakumullah, akidah kita bahwa apa yang Nabi sabdakan pasti terjadi selama hadis itu sahih. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan muncul, setelah kebaikan ini akan muncul kejelekan. Apa kejelekan itu? Munculnya da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Ya, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Maka siapa saja yang memenuhi panggilan da'i itu, maka da'i itu akan mencampakkan dia ke dalam jahannam. Na'udzubillah. Siapa yang mengikutinya akan dicampakkan dia ke dalam neraka jahannam oleh da'i itu. Khawarifidin a'azakumullah. Ya, jadi ini perkara yang menakutkan, sebab dia da'i yang menyeret kepada pintu jahannam. Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, sibhum lana, ya Rasulullah, tolong beritahukan ciri-cirinya. Masya Allah. Sifhum lana, sebutkan kepada kami sifat-sifat da'i itu bagaimana. Bagaimana sifatnya? Berjubahkah? Berjenggotkah? Bersurbankah? Sebutkan sifatnya supaya kami tahu dan kami tinggalkan, supaya kami waspada. Sebab dia mengajak kepada jahannam. Ya tentu. Ya kalau ada yang berkata, tidak ada kok dai-dai yang mengajak kepada jahannam. Tidak ada. Iya kalau mengatakan ayo, kalau ada dai ayo kita kamaran masuk neraka, tidak ada. Kalau bahasanya langsung, ya tidak ada. Tapi dihiasi, ya kebatilan dihiasi dengan ayat, itu banyak. Kebatilan dihiasi dengan apa? Kebenaran. Kalau langsung diajak, ayo masuk neraka, ayo kita bersama-sama masuk, tidak ada lah. Tapi dibahasakan dengan bahasa yang indah. Inilah yang kita kenal dengan syubhat. Dai-dai yang membawa syubhat. Iya. Baik. Maka Nabi ditanya, "Sifhum lana ya Rasulullah, sampaikan kepada kami bagaimana sifatnya dari itu, bagaimana cirinya?" Nabi menjawab, "Qaumun min jildatina." Mereka itu adalah kaum ya, kaum itu sekelompok, sejumlah. Min jildatina, dari kulit-kulit kita. Artinya sama dengan kulit kita. Ya. Artinya bukan jin, bukan setan, bukan genderuwo, bukan hantu, tapi dia adalah manusia. Sama seperti kita, hidup di tengah-tengah kita, bergaul dengan kita. Nabi terangkan, min jildatina, sama dengan kulit kita. Berwujud manusia. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara. Ini yang menakutkan, mereka berbicara dengan lisan-lisan kita. Apa lisannya Nabi? Bahasa Arab. Hati-hati ikhwan fillah. Pandai berbahasa Arab. Pandai membaca ayat, fasih membaca ayat. Hati-hati. Kata Nabi, wa yatakallamuna, mereka berbicara dengan lisan-lisan kita. Lisannya Nabi bahasa Arab, fasih. Tapi ternyata kaum muslimin tertipu. Dan na'udzubillah kaum muslimin kasihan. Kadang-kadang kaum muslimin kalau sudah lihat orang jago berbahasa Arab, wah sudah. Tertipu kaum muslimin dengan kepandaian berbahasa Arab. Iya. Apalagi kalau sudah orangnya memang orang Arab. Orang dari Arab, dari Saudi misalnya, dari Mekah, dari Madinah, dari mana? Dari Pakistan, dari macam-macam, dari Yaman, dari Bangladesh dan seterusnya. Dihiasi dengan jenggot misalnya, contoh saja. Ya, nanti tidak boleh kita tertipu dengan penampilan, dengan kepandaian berbahasa, tapi harus kita lihat apa yang disampaikan itu. Ini harus kita perhatikan ini. Ya. Baik. Jadi dia berbicara dengan lisan kita, kata Rasulullah. Jago bahasa Arab. Ya. Maka waspada, jangan gampang tertipu ikhwan fiddin. Jangan gampang terlihat, perhatikan dengan baik apa yang disampaikan sang dai. Ya. Jangan. Kalau sekedar pandai berbahasa Arab, ya Abu Lahab ahli bahasa Arab itu, Abu Lahab, Abu Jahal itu pandai berbicara. Antum ingat apa yang pernah saya sampaikan, orang yang sengaja diutus oleh kaum musyrikin menemui Nabi, ahli bahasa, pandai berbicara. Farraqta jinana, wah indah sekali syairnya dan seterusnya. Jadi Nabi menyebutkan kepada kita bahwa ciri-ciri dai ini, ya, termasuk dari manusia, dan bisa berbicara dengan perbicaraan Nabi. Ya. Baik. Dipahami ya? Wa yatakallamu nabi arsinatina, dia berbicara dengan lisan-lisan kita. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa kita harus berhati-hati. Ya. Tapi kita harus berhati-hati, bukan berarti setiap orang yang pandai berbahasa Arab itu enggak. Yang terpenting bagi kita apa yang disampaikan oleh sang dai, siapapun dia. Selama sang dai berbicara dengan Al-Qur'an, dengan hadis, kemudian difahami Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman salaf, pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, maka ahlan wa sahlan. Kita katakan ahlan wa sahlan. Ya. Baik. Tapi kalau ada seorang dai berbicara tanpa Al-Qur'an, tanpa hadis, sia-sia kita duduk. Habis waktu. Atau berbicara dengan Al-Qur'an dan hadis, tapi dia memahami Al-Qur'an dan hadis itu dengan pemahamannya, bukan mengembalikan kepada para ulama salaf, tidak melihat kepada tafsir ulama yang muktabar. Kita tidak melihat kepada keterangan ahlul hadis dari kalangan salaf, sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in, maka juga tidak ada gunanya kita duduk. Ya. Baik, maka yang dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa umatnya adalah munculnya imam-imam. Imam tadi yang kedua apa? Dai-dai atau orang-orang yang berilmu tapi menyesatkan. Menyesatkan. Baik. Seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib boleh berkata, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang pada manusia ini zaman, waktu, la yabqa fihi min al-islam illa ismuhu, la yabqa fihi min al-islam, tidak tersisa pada waktu itu dari Islam kecuali sekedar nama. Kan ada, kan muncul satu zaman yang Islam waktu itu hanya sekedar nama saja. Kan muncul, kata Ali, ini di akhir zaman ya. Wala min al-Qur'an illa rasmuhu, dan juga tidak tersisa dari Al-Qur'an sekedar, kecuali sekedar tulisan. Sekedar tulisan sudah Al-Qur'an. Ya, sekedar ada wujudnya Al-Qur'an, ada tulisannya, ada, nanti akan diangkat juga tulisannya kan? Tapi akan muncul Al-Quran tinggal sekedar tulisan. Sudah tidak ada yang membaca. Atau ada yang membacanya tapi tidak memahami maknanya. Ya, akan ada. Akan muncul zaman seperti ini. Masajiduhum, kata Ali bin Abi Thalib, masjid-masjid mereka, yawma idin amirah, pada waktu itu amirah, makmur, banyak. Banyak yang datang. Wahia kharabun minal huda, akan tetapi kosong dari petunjuk. Ya, kosong dari petunjuk. Apa maksudnya? Banyak penghuninya masjid, tapi yang di dalamnya tidak tahu bagaimana petunjuk Nabi. Bagaimana petunjuk Nabi sholat, bagaimana caranya, bagaimana bangun masjid itu, bagaimana, apa yang dilarang oleh Nabi ketika bangun masjid, apa yang makruh, apa, dan seterusnya. Kosong dari petunjuk. Tapi banyak, banyak hadir, tapi kosong dari petunjuk. Kata beliau, ulama'uhum syarrun. Ah, ternyata di zaman itu banyak ulama. Banyak ulama. Tapi ulama-ulama jelek adalah ulama-ulama yang terjelek, mentahta adimis sama, ulama-ulama yang terjelek yang pernah ada di bawah kolom langit. Ya, inilah bahayanya kalau terjadi ada ulama, banyak ulama tapi ulama jelek menyesatkan orang. Apa kata Nabi tadi? Banyak penghuni masjid tapi kosong dari petunjuk Rasulullah. Padahal banyak ulama loh. Jadi apa fungsinya ulama waktu itu? Apa yang dilakukan oleh ulama waktu itu? Hah? Tidak mengajak manusia kepada petunjuk. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan ulama-ulama waktu itu adalah terjelek, yang manusia yang terjelek yang pernah ada di bawah kolong langit. Baik. Minhum kharajatil fitnah. Dari merekalah akhirnya keluar fitnah. Dari merekalah terjadi dan bermunculan fitnah. Baik. Jelas ya? Nah. Kemudian datang juga riwayat dari Ziyad ibn Hudayr. Ziyad ibn Hudayr berkata, qala li Umar, berkata kepadaku Umar, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Tahukah engkau apa yang bisa merobohkan Islam? Apa yang bisa merobohkan Islam? Qultu la. Aku pun berkata tidak. Qala yahdimuhu zallatul 'alim. Islam ini akan roboh karena ketergelinciran seorang alim. Ketika seorang alim tergelincir dalam kesalahan dan diikuti, kalau diikuti ya sudah. Ya makanya dalam beragama itu jangan suka mencari ketergelinciran ulama. Ada orang kadang-kadang ketika mencari pendapat, ya cari pendapat yang meringankan dia, walaupun dia tahu itu ulama tergelincir itu dalam kesalahan, tapi dia senang mencari yang begitu. Ini yang merobohkan Islam Anda. Zallatul alim, ketergelinciran orang seorang alim, dan ketergelinciran itu diikuti. Kalau ulama tergelincir, dimaafkan oleh Allah, tapi kita yang tahu bahwa itu keliru, jangan diikuti. Faham ya? Jangan diikuti. Kalau kita tahu itu ulama dan namanya ulama masih tergelincir dalam kesalahan, ya wajar, tapi jangan diikuti ketergelinciran itu. Jangan kemudian mencari-cari fatwa, ya ini menurut anu boleh. Kenapa? Sesuai dengan hasratnya, sesuai dengan hawanya. Ya, ini kata para ulama, man tatabba ar-rukhas tazandaq. Siapa yang selalu mencari-cari yang ringan-ringan dari fatwa ulama, maka dikhawatirkan dia akan menjadi orang munafik nanti. Tazandaq. Akan menjadi orang zindiq, zindiq itu munafik. Baik. Kemudian wa takallama wa hukmul a'immatil mudhillin, kata Umar, yang menghancurkan Islam itu apa? Hukumnya penguasa-penguasa yang menyesatkan. Ya, penguasa menetapkan hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hukum-hukum hukum-hukum agama. Ini juga menghancurkan Islam. Kemudian wajidarul munafiq bil kitabi, dan seorang munafik berdebat dengan menggunakan Al-Qur'an. Orang munafik berdebat dengan menggunakan Al-Qur'anul Karim. Hati-hati ya. Karena kita melihat di zaman ini ada orang selalu membela musuh Islam. Selalu saja. Ketika ada statement yang menyebutkan Islam, bangkitnya sebagai pembelanya. Tapi dia Muslim. Ya kan? Ketika ada lagi bermunculan orang-orang yang memprotes hijab, memprotes wanita menutup aurat, dia sebagai pembelanya. Mendebat setiap orang dengan apa? Dengan ayat lain. Hati-hati. Ini yang akan merobohkan Islam. Munculnya orang-orang munafik di tengah kaum muslimin mendebat dengan Al-Qur'anul Karim. Iya. Baik. Jadi banyak keterangan-keterangan ulama yang pada intinya ikhwan fiddin azzakumullah, harus kita hati-hati dari panutan-panutan yang menyesatkan kaum muslimin. Dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Ya. Maka harus kita melihat apa yang disampaikan oleh sang dai. apa yang dia sampaikan, apa yang dia bicarakan, ya selama yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran atau hadis Rasulullah, difahami dengan pemahaman as-salaf, ya sahabat tabi'in atau atba'ut tabi'in, maka ahlan. Ya, tapi kalau apa yang disampaikan keluar dari manhaj salaf, keluar dari Al-Quran, keluar dari sunnah, ya tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh as-salaf, maka waspada. Ya, waspada. Taib, iyaka antatakallam walaysa laka imam, kata Imam Ahmad rahimahullah. Hati-hati kamu berbicara dalam perkara agama ini sementara kamu tidak punya pendahulu. Kamu tidak punya pendahulu yang mengatakan seperti itu. Ya, sudah ada pendahulu kita, sahabat, ya, tabi'in, mereka lebih pandai, lebih faham dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ya, dan di zaman ini tentunya kita harus lebih hati-hati ya dengan fatwa-fatwa dan sebagian orang-orang dijadikan panutan. Ya, bahkan na'udzubillah ada di antara mereka yang dikatakan sebagai keturunan Rasulullah, dianggap sebagai keturunan Nabi, tapi justru membolehkan istighosah kepada orang yang sudah meninggal. Ini yang kita takutkan tadi. Ya, istighosah kepada orang yang sudah meninggal boleh tidak? Syirik. Syirik besar. Ya tidak? Istighosah, mohon pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, walaupun wali, walaupun Nabi Muhammad, tidak boleh, sudah meninggal kok. Iya, tapi ini ada yang seperti ini. Ya, seorang dai yang masyhur dianggap sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi membolehkan istighosah kepada orang yang sudah meninggal. Ini bahaya. Ya, kalau kaum muslimin ikut, bahaya ini. Setiap ada kuburan yang dikatakan kuburan orang saleh, didatangi minta pertolongan, istighatsah di situ. Ya. Dan ingat ikhwan fillah azzakumullah, seperti yang kita sebutkan tadi, kalaulah sang dai tidak membawakan ayat, tidak membawakan hadis, selesai. Khalas. Tapi apa kata Nabi tadi? Ya takallamuna bi alsinatina. Ya, dan dia membawakan ayat, membawakan hadis. Ya, membawakan ayat, membawakan hadis. Kan begitu ya? Ya, sekali lagi, cukupkah dengan ayat dan hadis? Tidak, harus kita kembalikan kepada pemahaman salaf. Benarkah as-salaf, sahabat, tabi'in, apalagi imam-imam madhab memahami seperti itu ayat? Memahami seperti itu bolehnya beristighosah dengan itu ayat? Ya. Ikhwan fi din azzakumullah. Ya. Salah satu riwayat yang biasa ditampilkan oleh orang-orang yang membolehkan istighosah itu riwayatnya Ibnu Abbas. Ada juga riwayat Abdullah bin Umar. Ketika ada orang yang apa namanya kesemutan kakinya dekatnya Ibnu Abbas, dia mengeluh, kaki saya kesemutan, maka Ibnu Abbas mengatakan, man ahabbun nasi ilai, siapa orang yang paling kamu cintai dari manusia, kata dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Abbas, kalau begitu panggil namanya. Ketika dia memanggil, ya Muhammad, hilang kesemutannya, katanya. Ini salah satu riwayat dibawakan oleh ya sang fulan ini. Ini salah satu hadis riwayat yang dia bawakan bolehnya beristighosah kepada orang yang sudah meninggal, katanya Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas menyetujui apa yang dilakukan oleh orang itu. Ini salah satu riwayat yang dia bawakan. Faham? Faham nih? Masya Allah. Ternyata kita lihat riwayatnya. Hati-hati dalam melihat hadis, melihat riwayat. Harus antum periksa riwayat siapa, bagaimana hukum ulama terhadap riwayat itu. Ya, ternyata ikhwanul fillah hazakumullah, kalau kita lihat riwayat ini riwayat palsu. Diterangkan oleh ulama sanadnya dari mana? Ya, disebutkan oleh para ulama di dalamnya terdapat orang yang bernama Ghiyath Ibnu Ibrahim An-Nakhai. Ghiyath Ibnu Ibrahim An-Nakhai, ya, al-Imam Al-Juzjani mengatakan sami'tu aktsara min ahad. Aku mendengarkan lebih dari satu ulama ahli hadis mengatakan orang ini memalsukan hadis. Senang memalsukan hadis. Al-Imam Ali Ibn al-Maldini, Yahya bin Ma'in itu selevel dengan Imam Ahmad, sesama dengan Imam Ahmad, mengatakan dia kadda, artinya kadda bukan sekali berdusta, pendusta luar biasa. Kadda itu mubalaghah, sering berdusta. Kadda, kata Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, ya, para ahlul hadis meninggalkan riwayatnya. Tidak menerima riwayat kalau dari dia. Makanya Syekh Al-Albani mengatakan menghukumi ini hadis maudhu, atau asar ini maudhu, palsu. Ya, ini seperti ini yang harus kita waspada, sebab ini masalah tauhid. Masalah kesyirikan. Dibolehkan beristighatsah. Ada dalil-dalil lain sahih dia bawakan, tapi tidak pada tempatnya. Seperti misalnya ketika di pada mahsyar nanti, kan, ya, ketika manusia berada dalam kesulitan, ya, mereka mendatangi Adam mengatakan aku tidak mampu, aku begini, datang lagi kepada Nabi Musa, semuanya memberi udzur, akhirnya apa, terakhir datang kepada Muhammad. Ini dijadikan dalil istighatsah. Ini katanya dalilnya boleh beristighatsah kepada orang yang sudah meninggal. Sudah meninggal atau belum? Memang sudah meninggal, tapi mereka hidup waktu itu. Paham atau tidak? Ini dalil boleh istighatsah dan sudah meninggal. Iya, sudah meninggal, tapi mereka dihidupkan waktu itu. Dan ini kaidahnya yang sudah kita lewati di pelajaran istighatsah. Istighatsah itu boleh ketika terpenuhi berapa syarat? 3 syarat. Apa syarat yang pertama? Orangnya hidup. Kalau antum mau istighosa kepada orang, hidup orangnya. Kalau sudah meninggal, tidak boleh. Orangnya hidup. Yang kedua, hadir, ada di depan antum. Orangnya hidup tapi ada di Papua. Antum di Lukman, antum sakit gigi. Keren. Apa di siku? Papa aja. Sembuhkan gigiku. Padahal kiainya ada di mana? Ada di Papua, boleh tidak? Tidak boleh syirik ini. Ketika dia mengatakan seperti, dia pasti punya keyakinan, oh ibu kiai punya ilmu gaib, punya ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, qadir, mampu dia. Orangnya ada, kiainya ada di depan, orangnya hidup ada di depan, tapi dia minta istighosa kepada sesuatu yang dia tidak mampu, kiainya tidak mampu berikan. Contohnya apa? Apa kira-kira contohnya? Ya sesuatu yang tidak mampu, ini tidak boleh juga. Nah sekarang istighosah mereka penduduk Maukid kepada Rasulullah itu terpenuhi 3 syarat, kan? Nabi ada di depannya, Nabi mampu, sebab Nabi diberikan izin untuk memberi syafaat, dan Nabi hidup waktu itu karena dihidupkan semua. Jadi dalilnya ini dalilnya sahih, tapi istidlalnya batil. Jadi kadang begitu, ya, ad-dalil sahih, istidlal batil, atau istidlalnya benar tapi hadisnya palsu. Iya. Ini banyak diikuti kaum muslimin. Ya, maka yang seperti ini harusnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi, ya, pembawa kebaikan di